إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah kesalahan-kesalahan azan yang terjadi banyak dari kalangan kita atau dari kalangan orang-orang awam, yang kesalahan ini kalau sampai terjadi kesalahan jari atau kesalahan yang besar yang merubah makna, membuat azan seseorang tidak sah, yang harus diulang kembali sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saimin fi syarh al-mumti'. Adapun kesalahan yang kecil, insyaallah tidak sampai seseorang untuk mengulanginya. Langsung saja masuk pada pembahasan pada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama, lafaz Allah. Sebagian membuang hamzah, langsung mengucapkan Allah tanpa mengucapkan Allah, sehingga adanya menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang artinya adalah tertutup. Bukan Allah, tapi artinya tertutup, sehingga termasuk kesalahan yang besar. Yang kedua, memanjangkan hamzah. Allah, Allah. Dan ini banyak terjadi, yang kesalahan ini termasuk kesalahan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dipanjangkan dua-duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang artinya, apakah Allah itu maha besar? Berarti kesalahan yang besar yang harus dihindari pula. Yang ketiga, menambah wawu setelah hamzah. Sebagian orang-orang Jawa tidak bisa mengucapkan Allah tapi mengucapkannya Allah, Allah. Kesalahan yang besar, yang artinya ataukah Allah itu maha besar, ataukah Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, menipiskan lafaz Allah sehingga mengucapkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dibaca A, bukan O, tapi dibaca A. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, berlebih-lebihan di dalam mengucapkan H. Sebelumnya memanjangkan H. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini termasuk juga kesalahan yang besar. Yang keenam, terlalu memanjangkan lafaz Allah. Dan ini banyak terjadi di negara kita, yang kesalahan ini merupakan kesalahan yang kecil. Walaupun di sana ada khilaf tentang berapa panjangnya mad di dalam azan, tapi ini diusahakan dihindari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini terlalu memanjangkan lafaz Allah. Ketujuh, menebalkan dan menipiskan. Jadi tidak menjaga bacanya secara tebal terus, sehingga membaca Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Yang kedelapan, mengganti H dengan H, dan ini banyak terjadi di kalangan kita dan di kalangan masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengganti H, mengganti H dengan H. Allahu menjadi Allahu, Allahu. Dan ini termasuk kesalahan yang besar, yang artinya adalah papan, papan Allah atau Allah, artinya papan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, memendekkan lafaz Allah. Dan ini banyak terjadi juga, dan termasuk kesalahan yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seharusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dibaca pendek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ke-10, terlalu berlebih-lebihan di dalam mengucapkan H. Dan ini banyak terjadi di kalangan sufi ya, karena mereka memakai zikir Allahu, Allahu, au hu hu. الله أكبر الله أكبر. Ini adalah kesalahan yang kecil. Masuk berikutnya pada akbar, pada lafaz akbar. Kesepuluh memanjangkan hamzah sehingga menjadi akbar, akbar. Dan ini banyak sekali terjadi dan merupakan kesalahan yang besar. Artinya Allah itu apakah maha besar? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ke-11 memanjangkan ba, akbar. Ini juga banyak terjadi yang artinya adalah beduk. Jadi Allah itu beduk, termasuk kesalahan yang sangat besar yang merusak azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ke-12 mengucapkan qalqalah pada kaf. Akbar, akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan ini termasuk kesalahan yang besar. Kalau sampai terjadi qaf misalkan akbar, akbar artinya yang membuat kubur. Kalau terjadi kesalahan kaf menjadi qaf. Akan tapi kalau masih tetap kaf cuma dibikin qalqalah akbar, akbar, maka termasuk kesalahan yang kecil. Yang ke-13, karena tidak bisa mengucapkan kaf atau ek, ek, sehingga mengucapkannya aks, aksbar, aksbar. Allahu aksbar, Allahu aksbar, Allahu aksbar, Allahu aksbar. Dan ini termasuk kesalahan yang besar yang artinya ketumbar, artinya adalah ketumbar. Yang ke-14 mendomahkan ba, akbar, akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini termasuk kesalahan yang besar. Yang ke-15 banyak menggetarkan ra sehingga ia ucapkan akbar, akbar, akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Yang ke-16 menghilangkan hams pada al-kaf. Dan ini banyak sekali terjadi sehingga ia ucapkan akbar, bukan ak, ak, akan tapi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini masuk kesalahan yang kecil. Yang ke-17 membuat qalqalah pada ra. Akbar, akbar, akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya mengganti ra dengan waw. Akbar menjadi akbau, akbau, seperti orang yang lisannya tidak bisa mengucapkan ra, akan tetapi a, a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya cara menyambung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian mengganti hamzah dengan waw. Allahu Akbar, Allahu Wak, Wak. Ini termasuk kesalahan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nomor berikutnya menghilangkan ha, sehingga ia ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk kesalahan yang besar. Nomor 20 mengganti hamzah dengan wawu dan memanjangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk kesalahan yang besar. 21 menyukun ra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana adzan Syiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau berhenti tentunya tidak ada masalah, tapi ini disambung sehingga merupakan kesalahan yang kecil. Kedua-dua memfathahkan ra. Akbarallah, akbarallah. Dan ini banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 memanjangkan ra. Akbarullahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 24 berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha, sehingga ia ucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Masuk pada Ashhadu an la ilaha illallah sekarang. Pertama dengan berlebih-lebihan, mungkin berlebih-lebihan di dalam mengucapkan ha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Termasuk kesalahan yang kecil. Selanjutnya membaca shin dengan sin dan menghilangkan ha, dan ini benar jadi sehingga lafadznya menjadi asadu. Asadu artinya singa. Asadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Kemudian mengganti shin dengan sin. Ashadu, ashadu. Artinya saya membuat apa? Tidur. Ashadu. Bukan ashadu, tetapi ashadu dibikin sin. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Berikutnya menghilangkan ha sehingga lafaznya menjadi ashadu. Asyhadu artinya lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini termasuk kesalahan yang besar. Selanjutnya mengucapkan ad-dal dengan dal seperti lafaz dada, dan ini benar jadi khususnya orang-orang Sulawesi, orang-orang Jakarta, yang kalau orang-orang Jawa mayoritas bisa mengucapkan huruf ini, tetapi tidak bisa mengucapkan huruf ain. Orang Jawa mengucapkan huruf nga, dan orang Jakarta mengucapkan da. Orang Sulawesi juga da. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Sehingga lafaznya menjadi ashadu. Bukan ashadu, akan tapi ashadu. Ashadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya memanjangkan lafaz ha sehingga menjadi ashhadu. Ashhadu artinya yaumul qiyamah, yauma yaqumul ashhad. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini termasuk kesalahan yang besar. Berikutnya memanjangkan dal sehingga menjadi ashadu alla, ashadu alla, dan ini kesalahan yang besar. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu alla ilaha illallah. Berikutnya membuang hamzah dan ha sehingga menjadi syadu. Syadu, syadu an la ilaha illallah. Syadu an la ilaha illallah. Ini termasuk kesalahannya apa? Yang besar. Artinya pergi. Syadu artinya pergi. Sebagian pula menambahkan dengan waw sehingga menjadi wa asyhadu an la إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. Kesalahan yang besar akan tetapi tidak merubah makna. Kesalahan besar yang tidak merubah makna. Berikutnya, pada Allah yang dibaca dengan idgham bila ghunnah. Kesalahan pertama, tidak mengidghamkan nun pada lam sehingga menjadi an la. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini kesalahan yang kecil. Berikutnya, membuat tasydid pada nun sehingga menjadi annala. Ashhadu annala ilaha illallah. Ashhadu annala ilaha illallah. Berikutnya, membuat dengung pada Allah sehingga menjadi Allah. Dan ini banyak terjadi, yang merupakan kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Sedangkan annala kesalahan yang besar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya, menebalkan lam sehingga menjadi alla. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Dan ini kesalahan yang kecil. Berikutnya, memanjangkan hamzah sehingga menjadi alla. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Kemudian pada La ilaha lafad la ilaha. Kesalahan pertama adalah memendekkan lam yang pertama sehingga menjadi La ilaha. Dan ini menjadi kesalahan yang sangat besar. Artinya, saya bersaksi bahwa di sana ada, sungguh ada Allah atau ada sesembahan selain Allah. Kalau dipendekkan lafaz lam. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian memanjangkan hamzah sehingga menjadi la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Dan ini kesalahan yang besar. Yang kedua, berikutnya adalah memendekkan lam kedua sehingga menjadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini jarang terjadi. Berikutnya memanjangkan ha sehingga menjadi la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya membaca imalah pada hamzah sehingga menjadi ilaha. Ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang kecil. Berikutnya terlalu memanjangkan lam kedua sehingga menjadi ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini adalah kesalahan yang kecil. Kemudian menambah ha sehingga menjadi ilaha. Dan ini banyak dilakukan oleh anak-anak kecil. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya membuat tasdid pada ha sehingga menjadi ilaha. Ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Berikutnya terlalu memanjangkan lam pertama. Lam pertama, dan ini banyak sekali terjadi di kalangan orang-orang awam, yang merupakan kesalahan yang kecil. Kesalahan yang kecil. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya pada illallah, pada lafaz illallah. Kesan pertama adalah memanjangkan illa. Illa dibaca panjang sehingga menjadi illallah. Illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya memanjangkan i sehingga menjadi illallah. Illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya menambahkan wawu setelah lam sehingga menjadi illallah. Illallah. Bagaimana pembahasan sebelumnya, banyak terjadi kalangan orang-orang Demak misalnya, mereka mengucapkan illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya tidak mentasydidkan lam sehingga menjadi ilallah, artinya kepada Allah. Ilallah. Dan ini banyak terjadi yang merupakan kesalahan yang besar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya membuat dengung pada lam sehingga menjadi illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Pada lafaz Allah, Allah, sebagian berlebih-lebihan dalam mengucapkan ha sehingga menjadi Allah. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Dan ini ada kejadian di Yaman, di markas Ahli Sunnah Aydan. Kemudian membaca ha dengan ha sehingga menjadi illallah. Illallah. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Berikutnya memendekkan Allah sebagaimana adzan orang-orang Syiah yang antum bisa lihat atau bisa dengar di Yaman nanti kalau sudah sampai di Yaman. Di lafaz pertama memendekkan, kemudian kedua memanjangkan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Pertama, pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang besar. Kemudian yang berikutnya membuat qalqalah pada ha sehingga menjadi Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya memutus-putus mad. Dan ini banyak terjadi di Yaman, demikian juga di Saudi ya. Antum bisa dengarkan dengan baik. Mereka memutuskan adzan sehingga menjadi asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah kesalahan yang besar karena membuat tambahan mad. Asyhadu an la ilaha illallah. Berikutnya tidak membuat tebal lam secara terus menerus sehingga menjadi Allah Allah. Antum bisa dengarkan nanti ada muadzin di sampung sampung Magetan yang ada demikian sehingga menjadi adanya asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di akhirnya enggak diketahui apa yang diucapkan. Apakah itu Allah ataupun yang lainnya atau hayya'al falah. Kesalahan berikutnya adalah menghilangkan tasdid. Masuk pada pembahasan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu sebagaimana sebelumnya pada asyhadu an la ilaha illallah. Masuk berikutnya adalah anna. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesalahan pertama adalah menghilangkan tasdid sehingga menjadi ana. Artinya saya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwasanya saya bersaksi saya adalah Rasulullah. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar yang merubah makna. Berikutnya memanjangkan hamzah sehingga menjadi anna. Antum bisa dengarkan nanti kalau di Yaman ada muadzin ahlus sunnah yang adanya panjang. Sudah kita ingat.